Vamos a hacer tu bisa dong tangannya di atas semua. Yo yo yo yo. Yang di belakang juga dong. Ayo. Untuk Bali TV kita bernyanyi ya. Oke, asik. Udah jadi wayang enak melenang. Di sebalik tegauling kota. Abang nama riboning cara kambing. Misi mesemir kuning cara tai. Tu sengi dan ingetin pusing cara dikenal tiang pijan. Wayan di polos terhalus meraos. Ini jadi tadi kasar cara buron. Neng teng handphone nangin sing bisa ngangong. Kecang ngecek cara ne paling kangong. Sing tawang ngegi desa super canggih. Sing cara yang ngapa handphone pendingin. Handphone memunyi telulululik sing bisa ngidupan telulululik handphone memunyi telulululik sing bisa ngematian telulululik handphone memunyi telulululik sing bisa ngidupan telulululik handphone memunyi telulululik sing bisa ngematian. Cuman anis milu-milu nuutin jaman. Neng teng handphone nangin sing bisa nganggo. Klecak-klecek carane paling kanggo. Sing tawang di desa super canggih. Sing cara yang ngapa handphone penggile. Telulululik handphone memunyi. Telulululik sing bisa ngematian.